ada suara pun. Udah ya, ada yang mau mencoba ngacung sekarang? Tinggi tangan, coba. Bang Kabir, nak. Tuh, Neneng nggak? Neneng? Ngacung? Ger. Jaribi. Oh, jaribi. Jaribi aja. Jaribi. Tak bayar. Coba tuh, yang mau. Ini mumpung ada, kalau salah di rumah nggak ada yang ngoreksi. Di sini kan ada yang ngoreksi. Nah, itu. Baiklah, kalau misalkan nggak ada. Kalau misalkan nggak ada ya udah, berarti kita gunakan waktu yang tersisa dengan apa? Tatbik atau 1,5 jam. Tapi sebenarnya mungkin kalau mau berdiri dulu kita meregangkan ini, silahkan sob. Dipandu oleh Ustaz Bugi seperti biasa. Ini break dulu. Struktur. Ini aja sedikit ada sering aja sedikit. Terus aja gak apa-apa. Terus aja ada sering aja sedikit. 5 menit tadi. Ini ada kita belajar Tasim dan kita sedikit bergeser dulu ke belajar geografi dulu ya. Geografi. Itu kan negara. Pasti ini kan apa namanya? Minimal kan apalah 100 negara ya nama negara. Sebutkan tujuh, jadi sebutkan nama negaranya. Jadi ada ini, ada seorang nih namanya Budi. Sebelum itu dia baru keluar dari pesantren. Dia orang kaya, jadi punya pesawat. Dia akan mencari punya pesawat. Iya, punya pesawat. Dia akan mencari guru tahsin yang bersanad. Dia akan berkeliling negara. Yang pertama negara yang kunjungi adalah dia terbang ke Amerika. Ternyata di Amerika nggak ada. Apalagi lagi krisis militer kan, krisis ekonomi. Terus terbang lagi ke Brazil. Brazil juga nggak ada. Ada juga guru sekolah di sana. Nah, terus terbang lagi. Katanya guru-guru itu ada di Cina gitu. Terbang ke Cina. Di Cina juga gak ada. Ada juga yang besar. Nah, terus dia terbang lagi. Terbangnya kemana? Sebenarnya negara? Apa? Dari Cina kemana? Merak. Malaysia, tapi berapa? Malaysia, belum cepat ya. Jadi dari mana? Dari Cina kemana nih? Kalau mencari Mesir. Terlalu jauh. Kemana cara main? Kalau dari Cina kemana? Ayo sebutkan. Ada yang ngacung. Ini Denmark. Denmark. Tapi ternyata Denmark itu gak ada guru tahsin ya. Di sana tuh banyaknya sah bebas gitu. Nah, dia ulangi lagi. Kemana di Denmark? Benar ya? Dasapador. Wah, ya bisa. Tapi Dasapador itu katanya banyak ini. Banteng. Betul, dari Salvador dia terbang lagi. Terbang ke mana? Bisa dong bang? Sebut kan gila? Jepang. Oh, Jepang. Terlalu jauh di Jepang ya. Dari Salvador ke mana? Oh, Prancis. Wah, bisa ke Prancis. Tapi Prancis di sana gak bisa pakai burka ya. Kalau perempuan Lesbian. Nah, betul. Prancis. Dari Prancis dia terbang ke? Jerman, Mesir, Syria. Oh, Syria sudah kacau, oke. Ketuk pasti. Kalau Syria kemana? Sudan? Apa lagi? Sudah sama Israel nih. Ya, dari Prancis mana? Semua? Wah, Jerman. Kabupaten. Selatan? Ghana. Wah, sudah hebat. Apa? Siapa ini? Argentina. Dari Prancis? Timor Leste. Papua. Dari mana sebenarnya? Afrika Selatan. Hah? Messi di sana. Dari mana sebenarnya? Wah, masih belum tepat. Pekaman Cina. Tidak? Tidak. Jadi yang bisa menjelaskan kuncinya? ABCD. Ah. Ini yang kalian sebutkan tadi adalah berdasarkan abjad. Baru loading, baru ngeh ya. Sama Anan juga baru ngeh. Ya, baiklah, alhamdulillah, syukuran ya kepada Ustaz Gigi. Kita sekarang siap ke ini apa praktek? Silakan buka Quran masing-masing. Kemarin yang belum dapat giliran siapa? Amin belum ya? Mukhtar udah. Majmu'i Zahruhab udah ya? Ya Al-Fatihah. Majmu'i Mujahid. Al-Fatihah udah. Belum. Ini kita mau dipoto masalahnya. Rian Cupika. Belum ya? Rian Majmu'i Mujahid. Sigit udah. Al-Fatihah udah. Amin, berarti Najmul, Mujahid, Rian Cupika, Sigit, Nasrullah. Baik, silakan. Yang lain perhatikan. Sambil bisa diikuti di dalam hati, barangkali apa ada yang masih belum sempurna. Silakan. Siapa dulu nih? Najmul Mujahid apa Rian? Urut aja tadi ya, yang pertama. Najmul dulu coba, Najmul Mujahid. Oh iya, untuk ini ya, besok kalau bisa mau cermin masing-masing yang kecil aja, yang kecil aja. Kalau cewek kayaknya ya buat aja ini. Coba dandan, enggak mau. Buat ini, buat lihat apa? Bibir masing-masing. Takkan. Masya Allah, orang mana? Ada dapat jackpot. Apa? Antum siapa nak? Itu yang depannya apa? Agak kesini dikit ya. Maju. Atau yang tadi ditunjuk maju ke depan. Biar gampang shotnya gitu maksudnya. Bisa difoto. Sedikit. Di apa? Di langsung dimasukkan tajwidnya dari tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أفتح عليك. Coba dari iya karena ambu itu sambil pencet hidung. Iya karena ambu itu tapi dipencet hidungnya, hidungnya dipencet. Di lagunya apa di lagin? Kata-kata. Pas yang di makro-makro hidung lepasin aja. Pas yang selain makro hidung pencet lagi. Iya karena kebalik. Yang iya iya karena budua. Iya karena gitu. Lanjutin. Budua iya karena. Iya karena budua iya karena sudahin. Kayak gitu dijaga terus. Coba ulangi lagi. Dijaga terus ya, jangan sampai dimasukin ke hidung. Huruf-huruf yang bukan di hidung jangan dimasukin ke hidung. Iya karena. Dilepas aja, dilepas nggak apa, dilepas. Dilepas aja hidungnya. Coba ulang lagi dari Al-Fatihah. Lepas hidungnya. Dilepas tangan dari hidungnya maksudnya. Perhatian sekali gua nih. Dari awal. Iya. Perhatikan yang bukan makhrajnya di hidung jangan masuk ke hidung. Kayak tadi tuh pas lagi dipencet. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, ulangi. Alhamdulillahi. Jelaskan. Hi. Ah, jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Khusus untuk huruf-huruf yang apa khoisum, nun, mim, jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gunahnya dia kan huruf gunah kan di apa dimasukkan ke hidung lebih ditahan sedikit. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan juga sama. Silakan. Ghairil maghdubi. Sekali lagi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Lanjut sampai akhir. Ghairil maghdubi. Iya, lanjut sampai akhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditahan. Jadi tidak gini. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit lagi. Jadi Bidoya ya, ya. Di sini hasilnya ada dua lam. ada spidol tadi mana? Ada. Sanes ini. Ini aja lah. Aslinya itu ini. Jadi fungsinya dan ke dalam kaidah Arab itu, ketika ada dua huruf mislain, mutamatsil lain, yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik, maka dia diidghamkan secara kamil dan dikasih alamat syiddah. Nah, fungsinya ini tuh, jadi kita ditahan dulu. Tahannya dua rakaat. Dhallin, tidak dhallin. Beda enggak? Beda kan? Kebayang, Ustaz? Dhallin. Oh, kan kerasa kan sama yang lain kan? Jadi pertama coba bayangkan dulu, antum menghadapi lam sukun dulu. Jangan dulu, jangan dulu seolah lam menghadapi lam gini. Nah, ketemu ini dulu coba. Bol. Satu huruf kan? Al. Masukin. Lin. Bol lin. Karena dia tasdid. Sedikit lagi. Coba bareng sama Nek. 1 2 3. 1 2 3. Ayo bareng yuk. Bareng 1 2 3. Dolin. Kecepatan. Jangan tergesa-gesa ya. Pokoknya jangan tergesa-gesa diatur. Dolin. Atau coba untuk latihan gini dulu. Dolin. Tahan dulu, tahan dulu. Buat latihan aja, coba. Terus, terus, terus. Nah, ikuti ya, Bapak aneh. Pas gini langsung turun. Pas gini langsung turun. Silakan. Sip. Sekali lagi, silakan. Sip, tahan, tahan dulu ya. Wala tata anjal bil Quran. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Yang selanjutnya Rian Jupika. Yan, minnya jangan dikit, ditahan dikit. Tapi jangan kelamaan juga ya. Jangan kelamaan juga. Soalnya nanti kalau kelamaan khawatir nanti di atas di Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Yan, ha ha. Hati-hati ya. Dia tipis. Ruh. Roh, rohnya tebal, tapi hanya tipis. Lanjut. إياك نعبد وإياك نستعين Ditahan, tahan dulu. Ulangi, wairil. Wairil mau. Apa? Mimnya biasa ma ma ghairil mau. Tidak ghairil mau mau tapi ma ma mau. Mim mim di situ tipis ya. Tidak mo tapi ma ma ma mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Mau. Tahan lu. Walad-dallin. Walad-dallin. Barakallahu fiik. Sip. Enggak ada yang apa? Alhamdulillah. Terus sigit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم Firaqan mim mim mim nun hati-hati ya. Mim nun dia huruf gunnah loh. Ihdinas siratal mustaqim. Sira tidak ihdinas siratal mustaqim. Si ihdinas siratal mustaqim. Nah, sip. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi sirata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nun ada qalqalahnya. Qalqalah sifat qalqalah. Iya, jangan diqalqalahin. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghoin ghoin mau mau. Ghairil maghdubi. Mimnya jangan jadi tafhim. Mimnya tipis. Ma ma mau. Mau. Tidak mau tapi mau. Mau. Sip. Siratal ghairil ghairil maw ghairil maw ma bukan mo tapi ma ma ghairil maw. Nah sip, ma tinggal ghoinnya maw diangkat. Ghairil maw dubi alaihim walabdoni. Ulangi ghairil ghairil mau. Mau. Tadi udah enggak apa-apa terbata-bata juga enggak apa-apa. Yang penting ma-nya tipis, ma ro-nya tebal. Now. Wa yuril mau. Mau. Mau. Mau. Tidak mau. Yang ngangkat tuh mau langsung. Mau. Tidak mau, tapi mau. Mau. Tidak mau, tapi ma mau. Mau. Stop, lanjut. Mau. Khairil mau. Coba gini, apa git? Git, gigit, sigit. Ketika seseorang bilang khairil mau sama khairil maghdubi sama khairil maghdubi, mana yang mana yang lebih kamil, yang pertama yang kedua? Ya antum udah tahu kan. Nah praktekan khairil maghdubi alaihim walau tahan dulu walau itu di situ mad apa tuh? Rata-rata tadi kena di situ ya. Itu mad lazim kan? Mad harokat. Walau dolin. Walau dolin. Barakallahu fiik. Terakhir amin. Amin Romli. Belum. Dibuka min dibuka. A'udzu billahi. Dibuka la. A'udzu billahi. Dibuka. Coba la yang kencang dulu. La yang tinggi sedikit tingginya dulu. Latihan. La. La. Terus tinggi. Wah, coba. Gitu ya. Dibuka. A'udzu billahi sya-nya dibuka lagi. Sya tidak sya. Syai. Lagi. A'udzu billahi minasy-syaitonir. Dibuka ya. Nanti latihan terus dibuka. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kantung ketika bismillah, beda enggak sama bismillah? Mana yang lebih sempurna keluarnya? Pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Iya, coba seperti itu. Bismillah. Dibuka bismillah. Bismillah. Dibuka. Giginya dibuka, mulutnya dibuka. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua fathah ketika antum pertama di sini segini, semua fathah segini. Jadi tidak boleh misalkan sini a'udzubillah. Tapi a'udzubillah dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lahnya doang tadi yang kebuka, yang lainnya tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat hey itu sin bukan son ihdinas siratal mustaqim. Hey, kalau antum mus itu jadi apa? Itu jadi sod. Di situ kayak maksud gitu. Ah, no, wala yazbillah ya. Jangan sampai terjadi. Ihdinas siratal mus. Pokoknya rasakan lidah antum kan tadi udah mempelajari kan, mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan istighfar, apa itu istighla. Berarti kalau misalkan antum gini, mus lihat ada yang ngangkat enggak lidahnya? Mus ada yang ngangkat enggak? Iya, ngangkat. Sin kan bukan istighla. Dia istighfar menjauh, dia merendah. Mus. Pas pas sinnya itu langsung ditarik. Mus. Lumayan, sip. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu hal aja ya. Yang pertama dibuka, fathah dibuka. Kemudian tadi shad fatal itu, fatal jangan sampai ketika sholat baca mustaqim tapi mus fatal. Hati-hati, dilatih terus ya. Alhamdulillah, bagus. Yang terakhir Nasrullah, silakan. Paling terakhir, biasanya paling terakhir paling bagus. Amin. Soalnya udah ini kan, ngambil apa, kambing hitam yang lainnya kan, yang pertama. Enggak, bercanda. Korban. Jumlah gene baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaithan. Kenapa masih panjang? Coba antum lihat di a'u segimana matobinya? A'u segitu. Sok, semuanya segitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil. Sejak kapan lama ada mantul? Ada kolokolah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dal bukan ta. Yaumiddin. Sip. Maliki yaumiddin. Kayak masih lemah dalnya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mim istifal ma. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. tidak ghairil mau, tapi ghairil mau. Mau ghairil mau tu bi alaihim wa la. Itu bukan to. Jangan gerak, jangan gerakan to tulisan di bod. Walau to itu to. Bahkan itu la ilaha ula wa la ilaha ula. To enggak, dot juga enggak. Di mana tuh? Walau to. Hampir. Walau to. Ulangi. Walau to. Belum. Walau to. Kayak to. Coba Anin nanya sama antum. Antum menggerakkan tor tulisan enggak? Coba ulangi, coba. Walau menggerakin. Nah, ngaku kan. Walau. Jangan digerakin tor tulisan. Walau. Walau. Yang gerak itu dia hafa tulisan. Walau. To itu. Coba kebayang enggak ketika Anin ngucap seperti ini? Walau. Walau. Walau. Walau. Bo. Walau. Bo. Jangan lanjut. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Barakallahu fiik. Nanti dilatih di rumah khusus untuk bot, jangan sampai kayak to. Kemudian mim. Tadi kan kebanyakan yang kena itu mim, mau, mau. Kecuali apa ini, apa Ustaz Najmul Mujahid, alhamdulillah bersih. Kemudian perhatikan di mim. Kalau mim hampir hampir semuanya kena. Mim hampir semuanya kena. Mim, nun, mim, nun. Dia jarian apa ya, apa keluar dari hidung. Kemudian bonin. Kayaknya yang enggak kena cuma antum aja. Yang lainnya kena semua. Istiajalah tata anjal. Alhamdulillah. Insyaallah semakin sini pasti ada perbaikan. Hanya di situ aja tadi ya, cuman di mim sama botnya. Mau sama bot yang lain alhamdulillah. Dibuka aja sedikit huruf fathahnya. Udah jam 4. Akhwat satu mau di itu. Baik, baik. Berarti yang ikhwan masih ada yang belum kebagian tasbih Al-Fatihah? Masih banyak. Ya. Belum. Siapa yang belum, Acung? Yang kemarin enggak hadir, Pak. Satu. Asep, Asep belum, Asep. Dua, terus siapa lagi? JB. JB tiga. Terus siapa lagi? Udah ya, cuma tiga aja ya? Udah semua berarti, berarti tinggal akhwat sisanya. Insyaallah hari Ahad. Dan untuk hari Ahad insyaallah pas pertama kali jam apa jam setengah sebelas itu langsung materi kita kita baca matan bareng-bareng dari awal sampai sifat, setelah itu langsung materi, nggak ada murojaah. Murojaahnya itu sama musyrif masing-masing. Soalnya kita waktunya kita mengefisienkan waktu seperti itu ya, di buku dibaca di bolak-balik terus di rumah supaya pas di sini udah siap. Insya Allah besok kita masuk ke bab tajwid sama tafhim wa tarqiq. Tafhim wa tarqiq lumayan berat juga itu. Siapkan saja insya Allah satu bulan. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Tetap semangat dan istiqomah. Saya kembalikan ke Iwan, silakan. Ketua panitia, barangkali ada pengumuman atau apa? Kalau nggak ada langsung ditutup aja. Silakan. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah kita sudah melewati apa namanya jam-jam sulit ya. Lumayan. Kalau untuk kebaikan itu cukup 6 jam ya sulit. Sekarang udah jam 4 lebih berapa menit ya. Kita akhir saja pengajian untuk pertemuan kali ini. Semoga insyaallah ada perbaikan ya semuanya. Insyaallah ada perbaikan dari atas sebelumnya. Nah, tadi bila hamdalah orang kafal terbatas. Alhamdulillah.